Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat semua ibu? Alhamdulillah. Ibu yang di sana sehat? Iya, saya nanya dulu deh, pengajian mana bu? Pondok Gede, dekat asrama haji. Iya. Rumah sakit haji. Iya. Taunya itu doang. Lancar bu tadi kesini ya? Alhamdulillah. Bu di sini bu, dari pengajian mana nih? Cibubur. Macet bu ya, masih ya. Sabar, lampu merah. Bu, saya mau nanya nih ya, mbak ibu sebelah saya ada yang udah pegang mic. Bu, seneng gak kalau punya teman banyak? Seneng dong. Seneng ya. Ini satu majlis taklim berapa orang nih? Jumlahnya semua. Ya banyak sih. Ini kan hampir 30. Ini cuma diambil pilihan doang yang pada mau ikut. Pada mau ikut. Oh, subhanallah. Pengen kan bu ya punya teman istilahnya sampai nanti bu ketemu di surga. Amin ya bu ya. Ibu-ibu di sana juga bu. Kalau ibu berapa jumlah majlis taklimnya? Banyak, 50 juga. Iya, seneng bu ya, insya Allah kita bisa kumpul di dunia, menimba ilmu, kita amalkan, insya Allah dapat pahala masuk surga. Sama-sama kita masuk surga bu ya. Amin. Amin. Kita sapa pemirsa dulu ya bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV One, setia kobu yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali saya Cece Kirani di pagi hari ini kembali menjumpai Anda tentunya di Titian Kolbu. Insya Allah selama satu jam ke depan kita akan membahas tentang mencari teman akhirat. Seperti apa yang dimaksud dengan teman akhirat itu? Kita akan bahasnya bersama dengan Ustaz Aswan Faisal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Assalamualaikum Ustaz. Ibu. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Tadi saya udah nanya nih sama ibu-ibu di sini, seneng banget katanya majlis taklimnya banyak, berarti punya teman insya Allah bisa nemenin kita di akhirat ya bu ya, masuk surga sama-sama. Amin ya kenceng bu. Amin. Ragu-ragu, iya gak ya gue masuk surga. Nah dan pemirsa tentunya kita sebagai makhluk sosial, kita tidak hidup sendiri di dunia, kita saling ketergantungan ya. Nah karena itu Allah menciptakan banyak sekali manusia-manusia yang berada di muka bumi ini, kita tidak sendiri. Dan tentunya keanekaragaman dari sifat-sifat teman ini yang harus kita telaah ya Ustaz ya, agar kita pun juga tidak, pertama tidak salah pergaulan, yang pastinya kedua tadi nanti insya Allah masuk surga rame-rame. Amin. Nah seperti apa sih Ustaz yang dimaksud dengan teman akhirat itu? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Teman akhirat. Artinya mungkin adalah yang bersahabat dengan kita, berdekatan dengan kita, berbagi kepada kita atau dengan kita di dunia. Namun insya Allah bisa bertemu di akhirat. Amin. Artinya kedua orang ini yang melakukan hubungan persahabatan harus punya mutual understanding. Ngerti gak mutual understanding? Mutual. Taunya jadi, muncul Ustaz. Jadi saling merespon sebagai sahabat ya. Tadi pun sebenarnya gak ngerti artinya apa gitu. Saling melengkapi. Saling melengkapi ya. Saling merespon ya, ya, ya. Saling mengisi ya. Bukan justru saling mencaci maki, naudzubillahi min dzalik. Itulah sahabat-sahabat kita atau teman kita, khalil. Dalam hadis Rasul sebutkan khalil ini adalah sebagai sahabat dekat yang akan insyaallah berjumpa juga di akhirat. Subhanallah. Baik. Nah, bicara juga mengenai teman di akhirat ini, pasti kan ada silaturahim ya Ustaz. Betul. Ya. Sebelumnya kita kan enggak kenal kayak sekarang Bu ya. Kita yang enggak kenal jadi kenal karena silaturahim. Berarti memang silaturahim itu memang sangat diperlukan ya Ustaz ya. Dan nah, diperlukannya dalam artian apa Ustaz kalau kita misalnya bersilaturahim untuk mencari teman? Istilahnya dalam arti kata yang baik-baik. Kita sekarang banyak kasus ya Ibu ya, gara-gara Facebook anak kita diculik atau apa. Nah, untuk bisa mencari teman yang baik di tempat apa sih? Teman itu identik dengan tempat dia. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang beriman itu seperti lebah. Coba perhatikan lebah. Lebah itu kalau dia hinggap, yang dihinggapi adalah tempat yang bagus. Dan yang ia makan juga yang bagus. Kemudian ketika dia hinggap di satu tempat, dia tidak merusak tempat itu. Itu perilaku dan ciri khas orang yang beriman. Itulah kenapa kalau kita bersahabat, carilah teman-teman yang mempunyai karakteristik seperti lebah. Tempat yang bagus di mana? Majelis taklim. Bukan majelis gosip. Bukan majelis ngomongin tetangga. Bukan majelis menjelek-jelekan suami orang lain. Kalau ada majelis seperti itu, kebetulan kita hadir, tinggalkan. Karena di sana ada setan. Ya Allah. Atau ada majelis cacimaki. Pernah di zaman Abu Bakar Siddiq, satu ketika Rasulullah sedang duduk dengan Abu Bakar Siddiq. Ketika sedang duduk dengan Abu Bakar Siddiq, ada orang datang. Orang datang itu langsung marah-marahin Abu Bakar Siddiq. Kamu dimarah-marahin, pokoknya Abu Bakar Siddiq dicaci maki. Abu Bakar Siddiq dengan tenang, diam saja, tidak dibalas caci maki, dia diam tenang. Rasul pun duduk di sebelah Abu Bakar Siddiq, betah duduk, enggak bergerak, kata Rasul. Rasul bahkan senyum. Seiring berjalannya waktu, caci maki enggak kuat juga mungkin Abu Bakar Siddiq. Dia bangkit, dia caci maki balik. Ketika dikata-katain lagi atau diucapkan, dibalas oleh Abu Bakar Siddiq, maka Rasul langsung pergi dari tempat itu. Baru sadar Abu Bakar bahwa ditinggalkan oleh Rasul, langsung dikejar Rasulullah. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Wahai Rasul, kenapa tadi waktu aku dicaci maki dan aku diam, engkau tetap duduk di sampingku? Tapi ketika aku membalas orang itu, dan kau pergi meninggalkan aku, ya Rasulullah. Jadi Sayyidina Abu Bakar seorang sahabat yang setia, teman yang setia, mertua yang setia, sahabat yang setia, Masya Allah, pendamping yang setia Rasulullah. Bahkan dikubur pun itu sama dengan kuburan Rasulullah. Betapa setia dunia dan akhirat. Abu Bakar Siddiq tidak berkenan dalam hatinya ditinggalkan oleh Rasul begitu saja. Kemudian Rasul menjawab, wahai Abu Bakar Siddiq, ketika orang itu datang mencaci maki dirimu dan kau diam tidak membalas caci maki, sungguh malaikat turun. Malaikat turun itu berdiri di sampingmu dan dia melemparkan kembali caci makian itu kepada orang yang mencaci. Tapi ketika engkau mulai membalas caci maki itu, maka malaikat tersebut pergi lagi. Dan duduklah bersama kita setan. Dan dia menepuki dan senang. Aku tidak suka duduk dengan setan, kata Rasulullah. Berarti majelis itu adalah majelis yang sangat penting. Untuk itu kita harus pandai-pandai memilih majelis tempat, karena di sana kita bisa menemui sahabat seperti apa yang akan kita temui. Ya, jangan merusak di satu tempat. Ada rahmat dan keberkahan, ada zikrullah di dalamnya. Itu adalah majelis yang paling indah. Insyaallah. Kalau majelis salim ibu-ibu kan taman-taman surga. Iya, taman-taman surga. Subhanallah, apa yang insyaallah jika kita di taman-taman surga, apa yang doa ketika insyaallah dikabulkan oleh Allah ya. Baik. Nah, apalagi ibu-ibu nih Ustaz, pastinya kan kegelisahan ibu ya, kalau punya anak yang sudah mulai beranjak dewasa, itu harus juga bisa memilih teman ya Ustaz ya. Betul. Nah, kita sebagai orang tua nih harus tahu mana Ustaz, apalagi feeling seorang ibu mungkin ya, teman ini baik, teman ini enggak. Tapi yang namanya juga mungkin anak-anak itu kadang suka susah dibilangin untuk tetap berteman padahal si ibu tahu itu tidak baik. Ya. Nah, si ibu itu harus apa yang dilakukan oleh si ibu? Sebagai orang tua, apalagi ibu ya, yang dekat dengan anaknya, ingat sebuah firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah. Wahai orang yang beriman, ingatlah, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka jahat. Memperhatikan dan memonitor akhlak, perilaku, persahabatan, dan kemana anak kita bersahabat atau bergaul, ini salah satu tanggung jawab orang tua. Sekarang ini kan lagi ramai Facebook nih ya, lagi ramai Facebook, apalagi dengar-dengar sudah ada beberapa korban yang diculik ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemarin saya sempat ngobrol ketika saya duduk di satu majelis, saya ngobrol dengan satu ibu-ibu, bu, ini anak-anak kita bagaimana ini? Oh Ustadz, saya punya strategi apa? Ketika anak kita bergaul di dunia maya seperti itu, ya, saya coba masuk menjadi salah satu temannya dan saya tahu anak saya ngapain saja. Itu salah satu strategi dia. Ya, kita pun harus jangan ketinggalan sama anak kita. Oh iya, iya. Sebagai orang tua harus bisa menyiasati diri. Betul, betul. Jangan anak lebih pintar dari kita, jangan. Kita pun harus bisa mengikuti irama anak ini. Agar apa? Tujuannya agar anak ini selamat. Iya, betul. Jangan jangan nggak ngerti-ngerti banget gitu dengan teknologi, jangan. Iya. Ya harus kita tahu sedikitnya mengerti, kita mulai mendeteksi anak-anak kita pergaulannya seperti apa. Pas dibuka apa nih password? Nggak ngerti juga ibu. Password katanya. Iya. Baik, kita akan lanjutkan Ustaz ya. Jangan kemana-mana pemirsa, Siti yang kau buatkan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Insya Allah. Jika kita membina pertemanan dengan seseorang pun, dan insya Allah pertemanan kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama untuk menuju surganya Allah. Dan pasti pun dalam pertemanan itu masih ada etika ya Ustaz ya. Harus. Ada yang kita bisa berteman dengan yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Nah, dengan misalnya yang lebih tua ini, sebenarnya sikap apa sih yang harus kita utamakan? Ketika kita bergaul dengan orang yang lebih tua, ini pernah dilakukan oleh Umar Abdul Aziz, ya, seorang khalifah yang sangat adil, dan beliau disalami oleh Nabi Allah Khidir. Apa jawab khalifah ketika dia ingin bagaimana bergaul dengan masyarakatnya, dengan rakyatnya? Kata beliau, kalau aku bergaul dengan anak-anak, aku anggap dia anakku. Kalau aku bergaul dengan orang yang lebih tua dariku, umurku, umurku, maka aku anggap dia sebagai kakakku, abangku. Tapi kalau dia yang lebih tua seumur dengan orang tuaku, maka aku anggap dia sebagai orang tuaku. Jadi sejalan dengan sebuah hadis Rasul disebutkan, ma akrama syabun syaikhan li sinnihi illa qabadallahu lahu may yukrimuhu 'inda sinnih. Artinya, barang tidaklah seseorang memuliakan orang tua karena usianya. Iya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya nanti ketika tua akan dihormati oleh orang lain. Ini etika bergaul. Kalau memang dia seperti apa, usianya seperti ayah ibunda kita, perlakukan dia seperti ayah ibunda kita. Betapa sangat senang. Coba ibu kalau ada teman anak kita datang ke rumah, manggilnya bunda, ada ini, nikmat sekali. Iya. Jadi ternyata anak ini mengedepankan akhlak dan etika. Iya. Nah, itu juga begitu juga dengan anak-anak kecil. Kita jangan perlakukan mereka seperti dengan kekerasan yang dia punya ketakutan di sana secara psikologi. Nah, kita harus berlaku seperti anak kita juga, sayang sini. Ayo jangan nakal ya. Ah, gitu. Nang minum. Iya, deh baik. Ibu ada yang mau bertanya, Bu? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tanti Wahyuni. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, nasihat Rasul kepada kita umatnya, cintailah sesuatu karena Allah dan bencilah sesuatu juga karena Allah. Bagaimana cara kita menegur teman yang mungkin beliau itu belum tahu atau mungkin memang sudah tahu tapi dilanggar. Nah, etika kita kalau ditegur takutnya nanti marah ya. Karena kita kan diajarkan untuk amal ma'ruf nahi munkar, ya, agar kita selamat dunia dan akhirat. Iya. Bagaimana etika kita? Iya. Takutnya yang ditegur atau yang disapa itu nanti tidak kuatir tersinggung. Nah, tersinggung. Iya. Walaupun niat kita baik. Betul. Terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. Iya. Pertanyaan bagus sekali. Berkenaan dengan sebuah hadis Rasul, asyaddul amal salasah. Ada tiga amal yang paling baik di mata Allah. Salah satunya adalah wa insafun nas ba'duhum min ba'd, menyadarkan orang lain, mengingatkan. Juga disebutkan dalam sebuah firman Allah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling wasiat mewasiati dalam kebenaran kemudian dalam kesabaran. Ketika kita ingin mengingatkan sahabat teman kita, maka yang harus kita perlihatkan adalah bagaimana akhlak yang akan kita kedepankan. Sebagai seorang yang beriman, dia harus cerdas. Cerdas dalam mensikapi, yaitu menerima perilaku orang, dia cerdas mensikapi, dan cerdas dalam bersikap. Ketika meresponnya pun dia cerdas. Ketika kita sudah mengedepankan akhlak, insya Allah yang ditegur ini tidak akan marah. Kedepankan rasa cinta. Atau dengan kelakar sedikit, ya, kemudian dengan sopan santun, maaf bang. Itu insya Allah akan melunakkan hati manusia. Karena Rasul itu adalah manusia kekasih Allah yang lembut kepada manusia, yang mendekatkan manusia dengan hatinya. Jadi ia mendekatkan diri manusia dengan manusia yang lain dengan hatinya, bukan dengan perkataan, bukan dengan kalimat-kalimat, tapi dengan hati. Dari hati turun ke hati. Kemana lagi turun ke mata? Ya? Nah, ketika kita melakukan itu, mata melihat turun ke hati. Perilaku semua pakai hati. Insya Allah yang ada adalah cinta. Ya. Jadi tidak akan pernah marah. Dan supaya bisa menjadi contoh atau tauladan seperti yang ditauladankan oleh Rasulullah SAW, ya Ustaz, ya, dakwah beliau kan tidak dengan kekerasan, tapi dengan akhlak beliau. Akhlakul karimah. Iya, subhanallah. Baik. Ibu, ada yang mau nanya lagi? Dari mana ini? Oh iya, silakan Ibu. Oh, udah dijawab. Iya, dia saya aja yang nanya, Bu, ya. Nah, kalau dalam pertemanan insya Allah ingin menjadi teman di akhirat nanti kan, pasti dalam pertemanan pun juga tidak boleh ada yang namanya kebohongan, ya Ustaz, ya. Kita harus utamakan kejujuran, ya. Karena gimana pun, apalagi dengan teman dekat. Kadang gini kan kita suka cerita, ya Bu, ya, juga ibu-ibu gitu, suka cerita, oh begini, gini, gini, gini. Sebenarnya sih mungkin untuk tidak menjelekan atau membuka aib siapapun, tapi juga cerita gitu Islam. Nah, bilang, tapi jangan cerita lagi ya. Gak taunya dia cerita lagi. Nah, kita punya perasaan istilahnya kesel ya Bu, ya, untuk supaya gimana kan juga dengan sahabat yang merasa dikhianati gitu. Ngobatinya tuh untuk gimana, Ustaz? Ketika kita bicara tentang sakit hati, emang paling berat. Paling dahsyat itu sakit hati. Iya. Kalau udah sampai di hati, Masya Allah, itu namanya sudah terkena luka di hati. Kalau luka pada tubuh, mudahlah mencari obatnya. Tapi kalau luka di hati, kemana anda mencari? Iya kan? Iya, nah, iya. Pertama memang kita yang sakit hati sih, lapangkan diri dan menerima. Iya. Karena sungguh tidaklah sesuatu yang bergerak di atas permukaan bumi ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perilaku sahabat kita kepada diri kita yang tidak kita sukai. Kita kembalikan bahwa ini adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biarpun hati ini sakit, dikembalikan kepada Allah. Kalau engkau tidak berkehendak, ya Allah, tidak mungkin dia menyakiti diriku. Maka kembalikan semua kepada Allah, lapangkan hati, ikhlaskan. Nah, suatu hari mungkin Allah pertemukan lagi dalam majlis yang lebih baik, dia minta maaf, Masya Allah. Atau kita sendiri yang mengucap salam, ya, atau kita memberikan tangan kita bersalaman, subhanallah. Allah paling suka dengan hamba yang mau memberikan tangannya lebih dulu untuk bersalaman kepada orang yang dibencinya. Karena ini perilaku Rasulullah, ahsin ila man asa'a ilaik. Iya. Rasul bersabda, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Jadi kalau ibu diomongin sama tetangga, pemirsa, dijelek-jelekin sama tetangga, tenang aja pemirsa. Dosa kita sedang dicuci oleh Allah melalui lidah tetangga kita. Ya Allah. Kalau boleh, ya, setelah kita diomongin sakit, hati ini sedih, kita bawa makanan ke sebelah. Berani enggak? Enggak, malas banget katanya. Ingat kisah Rasulullah. Ingat kisah Rasulullah ketika diludahi, mau pergi sholat, ya. Nah, itu. Satu ketika yang meludahi ini tidak ada lagi di tanah. Rasul malah rindu, kata Rasul, kemana orang yang biasa meludah? Ya Rasul, dia sedang sakit. Iya kan? Tapi sebelum nengok, Rasul beda. Rasul bawa makanan dulu pulang ke rumah. Ambil makanan yang paling enak. Tuh, kalau Rasulullah kayak begitu. Kalau kita? Sambal aja. Sambal pedas merica katanya Ustaz. Jadi seperti itu ahlak Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah. Dan tidaklah engkau kami utus ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Rasul telah wafat, tapi semangatnya mestinya membara dalam diri orang-orang yang mengaku mencintai Rasulullah. Insya Allah. Iya, dan berkaitan dengan keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah pun juga, beliau juga ada teman yang sebenarnya bukan muslim ya Ustaz, ya. Dan kita pun juga namanya juga ya, kita tidak hidup sendiri, berteman dengan siapapun selain agama enggak masalah ya. Enggak ada masalah. Rasul tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, apalagi agama. Iya. Bahkan tiga hari setelah wafatnya Rasul, ada nenek-nenek bongkok jalan pakai tongkat Itu nenek nanya sama sahabat Rasul, wahai anakku, kau tahu di mana kuburnya Muhammad? Namanya nenek-nenek ngomongnya kayak begitu ya. Kenapa nenek-nenek bicara seperti itu? Karena giginya sudah ompong. Nanti pelan-pelan gigi kita pelan-pelan. Di mana kuburnya Muhammad, wahai anakku? Jawab sahabat, tuh kubur Rasulullah di sana. Si nenek itu mendatangi dengan jalan perlahan-lahan. Ketika datang, langsung dia menangis di atas kubur Rasulullah. Selama 3 hari dia menangis tanpa henti dan dia wafat di atas kubur. Coba perhatikan kenangan apa yang telah Rasul tanamkan dalam hati seorang nenek. Padahal nenek itu beragama Yahudi, bukan seorang Muslim. Kenangannya seperti apa Ustaz? Nanti kita lanjutkan, kita lanjut dulu ya. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Insya Allah. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Titian Kobo dan kita masih membahas tentang teman hingga akhirat nanti. Nah, berbicara mengenai teman, pastinya kita selalu teringat ya Bu ya, sabda ataupun hadis pun dikoreksi Ustaz ya. Jika kita berteman dengan seorang yang memakai wangi-wangian, dia akan kita berteman dengan tukang wangi, tukang parfum, kita akan ikutan wangi. Jika kita berteman dengan yang tidak wangi, kita pun akan ketularan tidak wangi. Itu bahkan dikisahkan seperti itu ya Ustaz ya, subhanallah. Berarti memang sangat apa berkaitan dengan apa yang misalnya kita ingin menjadi pribadi yang baik, kita pun harus selalu mengikuti teman yang baik. Jika kita pengen yang nggak baik, ya udah teman aja yang nggak baik-baik. Kalau misalnya teman yang baik itu kan susah dicari ya Ustaz ya. Kalau yang nggak baik mah udah aja kita tinggal comot, udah kita temenin. Nah, untuk bisa menjadi teman-teman yang baik, perlunya kita menciptakan lingkungan yang baik juga tentunya Ustaznya. Untuk bisa menciptakan satu lingkungan yang baik, insya Allah ibu-ibu di sini juga ya sudah tercipta lingkungan yang baik ibu ya. Datang ke majelis taklim, sini juga menimba ilmu subhanallah. Nah, untuk bisa memperkuatkan supaya kita mencari lingkungan yang baik, itu apa sih yang harus tipsnya Ustaz yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita melihat diri dulu. Jangan kita sering melihat orang lain. Ibda binafsik, mulai dari dirimu dulu. Ketika kita bicara tentang lingkungan, sahabat yang baik, sahabat akhirat, jangan terlalu bergantung kepada manusia akan membawa kita kepada akhirat. Tapi mulai dari diri sendiri, kalau boleh kita yang membawa sahabat kita ke akhirat. Nah, ini harus kita bentuk. Kita lah yang menciptakan diri menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, dan ketaatan kita akan dipularkan kepada yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagaimana betapa indahnya ketika beliau hijrah ke kota Madinah, dari Mekah kota Madinah. Yang beliau lakukan pertama adalah beliau membangun masjid. Bukan merangkai kata-kata yang indah, bukan mempersiapkan singgasana kerajaan yang megah, tidak. Rasul mendirikan masjid dulu. Dalam riwayat Masjid Quba yang disebutkan dalam Al-Quran, usisa ala taqwa, yang dibangun di atas landasan ketakwaan kepada Allah. Dari membangun masjid, kemudian Rasul persaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Betapa indah akhlak Rasulullah. Rasul tidak bicara macam-macam, tidak. Tapi Rasul persatukan dulu kaum muhajirin dan ansar. Disaudarakan. Bahkan saking kuatnya persaudaraan muhajirin dan ansar, sampai ada orang ansar ngomong begini, wahai saudaraku, setelah dipersaudarakan oleh Rasul, wahai saudaraku, aku punya istri 3, aku ceraikan satu buat kamu bagaimana? Tuh, Masya Allah. Masya Allah ya Bu. Luar biasa. Sangkingnya seperti apa, karena kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya, mereka berani mengorbankan diri. Bahkan mereka berani mempersembahkan harta bendanya. Ini aku berikan kepadamu, aku bagi harta bendamu. Karena apa? Karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan segala sekat. Jadi yang harus kita tanamkan agar tercipta lingkungan pribadi serta masyarakat yang salih yang penuh dengan ketaatan, maka mulailah dari diri sendiri. Insya Allah akan terbentuk lingkungan-lingkungan dan lingkungan. Jangan tergantung pada orang lain. Jangan tergantung pada orang lain. Kalau nggak baik, kitanya jangan ikut kita. Nggak baik juga. Yang penting kita harus bisa merubah diri sendiri dulu. Insya Allah kita bisa wangi di antara yang tidak wangi itu. Jadi nanti kalau sudah wangi kan enak gitu loh. Artinya sedap. Karena Rasul pernah bersabda, masalah jadi sesalih kalau apar. Duduk dengan orang saleh itu bagaikan duduk dengan tukang minyak wangi, enggak disebutin, iya ya kan? Minimal dapat wanginya. Kalau dekat dengan ustaz, insya Allah bau ustaz. Tapi jangan ustaz bau. Bau ustaz, insya Allah. Nah, kemudian kata Rasulullah apa? Dan permisalan orang yang bergaul dengan orang yang buruk itu adalah misalkan dengan apa? Dengan seorang pembakar atau pembuat besi. Kalau enggak kebakar, baunya dapat bau besi atau bau asap atau bau karat. Na'udzubillah. Seperti itu pergaulan. Iya. Baik, Ibu ada yang mau bertanya? Ada. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Mahaya dari Pondok Gede, yang bertanya Pak Ustaz. Iya. Kebetulan kami punya seorang teman, kebetulan alhamdulillah muslim, tapi teman kami itu belum menjalankan ibadah. Kita selalu mengingatkan, setiap waktu sholat kita selalu mengingatkan untuk sholat, tapi dia selalu membalas SMS kita bilangnya, yang ngaji, yang sholat pun belum tentu betul, belum tentu benar. Kita sudah beberapa tahun ini, saya alhamdulillah masih berusaha terus agar mau bertobat. Biarpun mungkin kita belum benar mungkin ya, tapi paling enggak punya teman, sahabat yang baik itu mau berbuat baik, mau bertobat, tapi masih belum bisa gitu. Saya ingin bertanya bagaimana kita seharusnya gitu Pak Ustaz. Iya. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah. Dan sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan adalah apa? Mengajak manusia kepada Allah. Tapi selain mengajak, dia juga beramal saleh. Jangan kayak ibu-ibu yang sebelah sana ya. Sebelah sana apa? Sebelah sana. Nah, itu mereka tuh cuma bisa ayo sholat, ayo begini, ayo ngaji, tapi pribadi sendiri pun kurang tertata. Nah, kalau seandainya ada usaha dari ibu sudah mengajak untuk melakukan ibadah atau mendekatkan dirinya kepada Allah, itu sudah bagus. Cuman namanya perjuangan pasti perlu pengorbanan dan kelelahan serta keletihan atau mungkin sakit hati. Kalau seandainya diucapkan seperti tadi, ada nada frustasi, yang sholat, yang ngaji saja belum tentu benar. Kalau yang sholat dan yang ngaji belum tentu benar, apalagi yang gak sholat dan yang gak ngaji. Itu logika, logikanya begitu. Namun beginilah tantangan. Bagaimana mungkin kita bisa memasuki surga Allah yang penuh dengan kenikmatan kalau tidak ada tantangan? Betul. Hidup terlalu mulus gak enak. Betul, kepleset. Jalan licin banget, bahaya. Perlu apa? Perlu batu sandungan. Agar apa? Agar kita bisa melihat diri. Jadi teruskan ya. Teruskan, jangan marah. Tetap lakukan karena Allah. Kenapa? Kita cuma bisa mengajak, tapi hidayah itu dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang kau cintai, tapi Allah yang memberikan hidayah. Kita tugasnya cuma mengajak. Sampaikan saja. Nanti Allah yang akan memberikan petunjuk ke dalam hati. Subhanallah. Yang pasti juga mendoakan selalu ya Ustaz ya, jangan sampai juga mendoakan dan balik ke diri sendiri dulu. Bisa menjadi contoh yang baik. Nah, karena juga kalau misalnya kita udah terlalu dekat dengan teman ya, ibu-ibu ya, saatnya pasti kita menganggapnya saudara, ya kan? Ibu saudara nama dia, enggak, itu karena dari kecil, terus udah deh jadi teman-teman, udah deh jadi kayak saudara. Itulah gunanya banyak teman ya. Tapi yang kita khawatirkan gini, kayak misalnya ibu-ibu nih, tapi enggak ibu-ibu di sini ya, misalnya ada, kita satu kelompok ya ibu-ibu gitu, tapi suka ada yang geng ini gitu loh Ustaz. Ada apa ya, semacam dikotak-kotakan gitu loh. Padahal kan gak boleh sesama muslimah ya. Muslim pun juga ya, kita sama di hadapan Allah gitu Ustaz. Iya, betul. Memang kalau secara etika, geng-geng itu sangat tidak disarankan ya. Iya. Bahkan kalau boleh dihindari. Kenapa? Rasul pernah bersabda, fala yatanajasnani duna wahid. Kalau engkau duduk bertiga, jangan berdua saling bisik-bisik. Kesian dengan yang satu. Itulah jaga perasaan. Coba seandainya kalau yang bikin geng itu kalangan ekonominya lebih tinggi, kita suami kita gajinya enggak seberapa. Ya Allah, sedih hati. Betul. Kita sudah melukai hati seseorang. Jadi kalau boleh ya, pada pemirsa, ibu-ibu, siapapun yang mengaku beriman pada Allah dan Rasulnya, sama ratakan dirimu di hadapan Allah. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di hadapanmu bukan orang yang kaya, orang yang bikin geng, tapi yang paling bagus takwanya di hadapan Allah. Jadi gak ada geng-gengan lagi. Semuanya sama ya. Baik, ada ibu yang mau bertanya lagi? Silahkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nin dari Majelis Taklim Nurul Islam Cibubur, Jakarta Timur. Yang saya akan tanyakan Pak Ustaz, saya punya teman dan teman saya udah menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Akan tetapi kalau saya mengajak bersilaturahmi ke majelis taklim itu selalu ada saja alasannya. Dan tujuan saya juga untuk mengajak ke majelis taklim itu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, bahagia, agar supaya tentram dan damai di dalam keluarganya. Nah, kemudian bagaimanakah solusinya Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu, dijawabnya nanti ya, karena kita akan break. Sabar ya Bu ya, Ustaz juga ya. Kita akan break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Tian Kobo akan kembali dari jawaban Ustaz Aswar. Seperti apa jawabannya? Tetap bersama kami di Tian Kobo. Insya Allah. Jika kita mempunyai teman, kerabat ataupun saudara ya Bu, kalau kita istilahnya ingin menunjukkan atau kita membimbingkan ke jalan yang benar, kalaupun dia tidak mendengar atau melakukan, kadang suka timbul perasaan istilahnya kesel gitu ya, kapan ingin berubah, kapan ingin ini gitu ya Bu ya. Tapi pastinya Ustaz Aswan akan memberikan tipsnya ya Ustaz. Seperti apa sih? Silakan Ustaz. Ketika kita dihadapkan pada masalah tadi, saya bukan ahli dalam memecahkan masalah tidak. Tapi alangkah baiknya, yang pertama adalah kita tetap menguatkan hati. Jangan gampang jengkel. Kalau kita gampang jengkel, nanti hati kita sedih, badan kurus, suami komplain. Tetap kita kembalikan kepada Allah. Karena kalau kita boleh kiaskan dengan permasalahan tadi yang ibu tanyakan, itu kurang lebih hampir mirip. Sama-sama belum mau diajak. Tapi ingat ibu-ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah, jujur, kita pun dulu termasuk orang-orang yang tidak mau. Sekarang kita jadi mau. Pelan-pelan. Ibarat mobil, kalau ngerem jangan mendadak. Kalau mendadak ketabrak nanti, kecelakaan atau tabrakan beruntun, bahaya. Perlahan-lahan. Lihat bagaimana perjuangan Rasulullah dengan penuh kesabaran. Ya. Ketika Rasul pergi ke Taif, ingin mengajak manusia kepada jalan Allah, dilempari batu. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, sandal Rasul itu berlumur darah, saking banyak darah yang mengucur dari tubuhnya. Kemudian Allah turunkan malaikat gunung. Kata malaikat, akan aku hantamkan ke penduduk Taif. Apa kata Rasulullah? Jangan. Fa innahum la ya'lamun. Mereka itu enggak ngerti, enggak tahu. Tapi Rasul berhusnuzon kepada mereka dengan apa? Kalaupun tidak mereka, mungkin nanti dari anak cucu mereka akan lahir orang-orang yang saleh. Tapi benar sekarang coba perhatikan penduduk Taif, banyak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa. Dari mengajak seseorang ke jalan Allah, ngajaknya saja sudah beramal baik, membuat Allah senang. Apalagi kalau sampai akhirnya wasilah kita, orang ini mendapatkan petunjuk, insyaallah. Iya, dan balik lagi berkaca lagi ke perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, subhanallah, begitu banyak juga yang sahabatnya dulu yang menentang beliau sampai akhirnya mengikuti jejak beliau ya, Ustaz. Betul, ya. Betul. Ada cerita lain enggak Ustaz tentang persahabatan yang dilakukan oleh Rasulullah yang harus kita teladani di saat ini? Selain itu, Rasul ketika berbuat baik, Rasul tidak pernah memandang seseorang karena suku, karena ras, karena agama. Namun Rasul bisa menjaga batasan-batasan. Kalau seandainya masih sebatas kepada muamalah atau hablum minan nas, maka Rasul punya kewajiban untuk senantiasa melakukan kebaikan atas perintah Allah. Karena Rasul itu sama seperti kita manusia, Ibu. Rasul bisa berurai air mata. Rasul ketika terluka pun keluar darah. Rasul bisa menangis sama seperti kita. Namun bedanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah berikan kekuatan ketabahan dan kekuatan ikhlas dalam hatinya. Nah, nanti kalau ibu misalkan udah kurang ikhlas ya, udah kurang sabar, doa minta sama Allah, ya Allah, berikan hamba kekuatan ikhlas. Enggak usah jadi orang ikhlas. Enggak bakal bisa. Beri kekuatan ikhlas ya Allah. Jangan jadi orang sabar. Kenapa? Enggak bakal bisa. Minta kepada Allah kekuatan bersabar. Orang sabar banyak, tapi yang bersabar tidak banyak. Iya, ya. Nah, Ustaz, untuk bisa menjaga nih, misalnya kita punya teman atau sahabat yang sama-sama punya satu visi misi ya Ustaz ya. Kita pengennya kan langgeng insya Allah sampai akhirat ya Ustaz ya, dan masuk surga sama-sama tadi seperti yang saya bilang rame-rame. Untuk bisa menjaga kan pastinya dalam satu hubungan pasti ada ujian ya, ada yang menggoyahkan, ada yang mungkin tidak suka dengan persahabatan kita yang berjalan mulus aja. Nah, apa sih yang harus istilahnya kita hindarkan supaya persahabatan kita insya Allah makin langgeng gitu? Ya. Yang pertama Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan pemirsa, yaitu pelihara husnuzon. Husnuzon aja. Iya. Orang yang husnuzon itu atau berprasangka baik, hatinya lapang, tenang, gak gampang sakit hati, betul? Dengar dari tetangga, sahabat kita ngomongin kita, kita gak bakal percaya langsung. Kita cuma, kalaupun seandainya iya, kita bilang apa? Ah, mungkin dia sedang bertengkar dengan suaminya. Terus lakukan pembenaran-pembenaran, yaitu apa? Bela saudara kita sebaik-baiknya. Kalaupun kita dengar aib mereka yang kita tangkap dari orang lain, simpan aib itu, jangan disebarkan. Man satara aiban, barang siapa yang menutup aib seseorang, nanti di yaumil mahsyar Allah akan tutup aib kita. Jangan mudah kita bicarakan keburukan orang kepada orang lain. Itu sama seperti kita makan bangkai atau makan daging saudara kita. Na'udzubillah. Tapi paling enak ngomongin tetangga itu. Lupa waktu. Enggak enak. Apalagi bahasanya apa? Neng, sini apa? Ini bukan ngomongin ya. Bukan ngomongin. Kenyataan. Fakta. Jadi tipsnya seperti itu kira-kira. Harus dijaga. Betul, husnuzan kepada Allah. Sambil memohon petunjuk terus kepada Allah agar Allah memelihara hati ini. Tetap ikhlas dan tetap bersih. Betul. Kalau orang yang hatinya bersih, pandangannya pun bersih, pendengarannya pun bersih, langkahnya bersih, perilaku tangannya bersih, lidahnya bersih, dari hati yang bersih. Kalau di sini kotor, insya Allah kotor juga keluar. Iya. Baik Ustaz, terima kasih banyak waktunya, sama-sama. Ilmunya, subhanallah. Kita semakin mengerti ya Bu, bahwa persahabatan itu tidak hanya sampai saja di akhirat, insya Allah juga mencapai ridhoan Allah. Sama-sama kita menuju surga nya Allah rame-rame ya Bu. Insya Allah Bu, kita yang ada di sini nih sama Ustaz ketemu lagi ya di surga ya. Seneng banget subhanallah, dan pemirsa di rumah juga ya, kita ketemu lagi di surga sama-sama ya nanti ya. Alhamdulillah. Iya deh, baik Ibu, terima kasih banyak. Salam untuk keluarga, insya Allah kita ketemu lagi ya. Ibu-ibu juga terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita ketemu lagi. salam untuk keluarga ya, hati-hati di jalan. Dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda selama satu jam ini pemirsa. Dan jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Siaran Kolbu setiap hari Senin dan sampai dengan Jumat 3:30 pagi hanya di TV One. Insya Allah ya, kita ketemu besok 3:30 pagi sebelum berpisah. Seperti biasa, menuntut ilmu suatu kewajiban, tapi alangkah lebih baik jika kita mengamalkannya. Cici Kirani pamit undur diri, mohon maaf dengan segala kekurangan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.